إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Terakhir pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang barakallahu fikum pernyataan beliau, yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat barakallahu fikum. Nah, dan sudah kita sebutkan rincian tentangnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala wa khayru hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان نقدم هؤلاء ثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. Beliau mengatakan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Kita lebih mendahulukan ketiga orang ini dibandingkan sahabat yang lain, karena memang sahabat-sahabat Rasul yang mendahulukan tiga orang ini dan mereka tidak berselisih. Barakallahu fiik. Tsumma ba'da haula'i tsalatsati ashabus syura al-khamsah. Setelah tiga orang ini yang menduduki posisi afdhaliyah keutamaan adalah barakallahu fikum ashabus syura, yaitu mereka-mereka yang barakallahu fikum ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk bermusyawarah. Baik. Untuk memilih barakallahu fikum pengganti, ditunjuk Utsman bin Affan barakallahu fikum untuk memilih penggantinya. Naam. Menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib wa Zubair itu Ibnu Al-Awwam wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas wa Talha kulluhum lil khilafah. Lima orang ini pada saat itu memenuhi nominasi untuk menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Nah, itu urutan keafdalan. Jadi yang pertama ditempati oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman. Nah, posisi yang keempat sama untuk lima orang ini. Yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdurrahman bin Auf, barakallahu fikum, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah barakallahu fikum. Nah, setelah barakallahu fikum mereka berunding, yang terpilih adalah Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum. Nah, wa kulluhum imamun nadhhabu fi dhalika ila hadith Ibnu Umar. Semua mereka layak untuk menjadi pemimpin. Kita berpendapat demikian berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafiruna Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma naskutu. Kata Ibnu Umar, dan dulu kami semua sepakat bahwasanya barakallahu fikum, saat itu Rasul masih hidup dan sahabat-sahabat Rasul masih banyak. Kami sepakat bahwasanya barakallahu fikum yang afdal dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian kami diam. Menunjukkan ini yang disepakati. Ya, ini yang disepakati keafdalannya. Abu Bakar, Umar dan Utsman urutan. Setelah itu diam. Karena memang barakallahu fikum sebagian mereka berpendapat tayyib, sisanya tayyib memiliki keafdalan yang selevel. Ya. Dari lima orang tadi. Makanya mereka tidak memilih salah satunya. Nah, barakallahu fikum. Biar dirundingkan oleh tayyib tim yang lima ini barakallahu. Nah, thumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirina thumma ahlu badrin minal ansar min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati wassabiqati awwalan fa awwalan. Setelah ashabu syura, yang afdal dari kalangan para sahabat adalah ahli badr, yaitu para sahabat yang ikut serta dalam perang Badr. Nah, dari kalangan muhajirin lebih diutamakan. Ya, dari kalangan muhajirin lebih diutamakan. Setelah itu ahli Badr dari kalangan Ansar barakallahu fikum. Nah, baik. Sesuai dengan kadar hijrah mereka barakallahu fikum, siapa yang lebih dahulu, siapa yang lebih awal daripada yang lainnya barakallahu fikum. Nah, Jadi pada barakallahu fikum poin yang pertama ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala ingin menyampaikan kepada kita terkait dengan barakallahu fikum maratib, tingkatan para sahabat. Jadi faedah yang pertama yang bisa kita ambil menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Nah, walaupun barakallahu fikum kalau kita katakan secara global, ya para sahabat Nabi itu yang terbaik dari seluruh umat. Iya. Nah, baik umat sebelumnya atau setelahnya. Kalau ditanya generasi mana yang terbaik, maka jawabannya adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, lebih baik daripada barakallahu fikum generasinya sahabatnya Nabi Isa, Nabi Musa, barakallahu fikum dan seterusnya. Begitu juga umat setelahnya. Dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Nah, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu generasi berikutnya, kemudian setelah itu generasi berikutnya lagi. Sehingga kalau ditanya barakallahu fikum generasi mana yang terbaik, ya barakallahu fikum secara mutlak baik dibandingkan barakallahu fikum generasi yang telah lalu atau yang akan datang, maka jawabannya adalah generasi para sahabat. Nah, generasi para sahabat barakallahu. Nah, iya. Tapi bagi mereka barakallahu fikum yang membaca sirah, iya, yang membaca sejarah barakallahu fikum, tarikh tentang bagaimana kehebatan dan keistimewaan sahabat-sahabat Nabi, maka mereka barakallahu fikum tidak akan bisa mengingkari kenapa sahabat-sahabat Nabi layak mendapatkan posisi yang begitu mulia. Nah, bisa mengalahkan hawariyin, ya, bisa mengalahkan barakallahu fikum pengikut nabi-nabi yang lain. Barakallahu fikum. Ya. Nah, luar biasa barakallahu fikum pengorbanan mereka. Itu kalau secara apa? Secara generasi. Nah, kemudian dari generasi ini juga barakallahu fikum mereka tidak dalam satu tingkatan, tapi apa? Memiliki tobakot namanya, tingkatan atau level keafdolan. Ada dua pinjauan barakallahu fikum. Yang pertama, kalau kita meninjau secara person atau individu, maka yang disampaikan oleh Imam Ahmad tadi, Abu Bakar yang paling afdol, kemudian Umar ibnu Khattab, kemudian Utsman ibnu Affan. Nah, iya. Setelah itu ashabu syura al khamsah, lima orang sahabat barakallahu fikum yang dikenal dengan ashabu syura, yaitu mereka yang ditunjuk untuk bermusyawarah dalam memilih pengganti Utsman bin Affan. Nah, menunjukkan apa? Dari pernyataan Ibnu Umar tadi, lima orang ini apa? Satu level. Nah, barakallahu fikum. Itu landasannya, ya. Landasan Imam Ahmad dalam mengurutkan apa? Tingkatan atau level keafdolan para sahabat berdasarkan ucapan Ibnu Umar. Nah, mungkin barakallahu fikum sebagian pihak barakallahu fikum ada yang mengkritisi. Ya, ya jelas Ibnu Umar kan anaknya Umar, mesti dia milih bapaknya barakallahu fikum. Nah, iya. Maka dijawab barakallahu fikum, seandainya penilaian itu barakallahu fikum dipengaruhi oleh penilaian secara pribadi, mesti akan ada yang mengingkari. Iya. Seandainya penilaian Ibnu Umar di sini hanya berdasarkan penilaian dia secara pribadi, maka Ibnu Umar tidak akan berani mengatakan kunna, kami. Ya. Karena otomatis kalau dia mengatakan kami, berarti mengatasnamakan sahabat yang lain. Otomatis dia akan berdusta. Iya, barakallahu fiik. Nah, mesti kalau dia barakallahu fiik memberikan penilaian itu berdasarkan penilaian pribadi, dia akan mengatakan tayyib barakallahu fiik indi. Nah, menurut saya yang paling afdol di kalangan umat ini adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Nah, barakallahu fiik. Iya. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, berdasarkan pernyataan Ibnu Umar di sini menunjukkan apa yang dinyatakan oleh beliau di sini bukanlah semata-mata penilaian secara pribadi, namun barakallahu fikum memang berdasarkan pilihan ya umat. Nah, barakallahu fikum, pilihan umat yang memilih ya, di kalangan para sahabat sendiri. Jadi bukan Abu Bakar yang mendaftarkan diri, mencalonkan diri barakallahu fikum, atau Umar yang mencalonkan diri, enggak. Tapi itu semua secara spontan, secara natural, secara otomatis para sahabat langsung mengerti urutan mereka ini. Nah, dari sikap Rasul barakallahu fikum, dari ucapan-ucapan Rasul barakallahu fikum, iya, dari situ mereka barakallahu fikum wadih, ya, sangat jelas siapa-siapa orang-orang yang afdol setelah beliau sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Nah, ada ucapan barakallahu fikum dari sebagian salaf yang mengungkapkan kenapa Abu Bakar bisa menduduki posisi yang pertama. Bagian mereka mengatakan barakallahu fikum masabaqa Abu Bakar la bisiyam wala bilqiyam. Abu Bakar itu tidaklah mendahului sahabat-sahabat yang lain bukan karena banyaknya puasa beliau, bukan karena banyaknya sholat malam beliau, bukan karena banyaknya sedekah beliau, bukan. Karena barakallahu fikum, iya, cukup banyak para sahabat yang mungkin sama dalam hal itu. Nah, walakin ma waqara fil qulubi minal iman wal yaqin. Tetapi yang menyebabkan Abu Bakar melampaui sahabat-sahabat yang lain adalah apa yang menghujam di dalam hati beliau berupa keimanan dan keyakinan. Nah, iya, tadi. Dan itu barakallahu fikum, dalam banyak peristiwa Abu Bakar membuktikan kualitas iman dan keyakinannya. Tatkala yang lain masih ragu dan bimbang, masih mencoba mencari penguat, Abu Bakar semata-mata mendengar berita itu saja, beliau langsung meyakini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan dari situ juga barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh Abu Bakar, kita harus memiliki keyakinan yang kuat tentang agama ini. Kita harus memiliki keimanan yang kuat tentang barakallahu fikum apa saja yang terdapat di dalam agama ini. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, barakallahu fikum, kita harus yakini seyakin-yakinnya. Nah, barakallahu fikum. Nahi. Ketika keyakinan itu semakin besar, semakin tinggi, barakallahu fikum, maka orang itu akan menduduki posisi yang tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Tapi barakallahu fikum, kebanyakan hati manusia, barakallahu fikum, bahkan kita yang sedang berusaha untuk meniti jejak salaf, barakallahu fikum, iya, hati-hati kita diselimuti oleh namanya apa? Ron. Iya, fi qulubihim ron. Banyak hal-hal yang membuat hati kita ini keruh, barakallahu fikum, yang membuat keyakinan kita terhadap agama ini, barakallahu fikum, iya, tayyib, tidak sekuat dan sekokoh apa yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu. Nah, kadang kita hanya dengan perkara yang sepele saja kita sudah langsung apa? Kalah. Gitu ya. Misal ini ada taklim nih. Tahu jadwalnya taklim. Kering, ada telepon. Gimana Pak? Antum ikut gak? Kemana ini? Ini kita mau sepeda ini. Kan sudah lama kita patung ini. Ini ada Pak Fulan dulu yang sudah lama patung ini, pengen ketemu sama-sama yang. Aduh, ijat balik taklim ini. Tapi aku lama gak ketemu sama Pak Fulan ya. Kangen. Kalau taklim kan rutin. Kalau ini kan jarang-jarang, udah 10 tahun gak ketemu sama Pak Fulan. Nah itu sudah goyang iman kita. Tadinya sudah siap-siap mau berangkat taklim, sudah disiapkan, ada telpon sudah goyang iman kita. Taklim gak ya, taklim gak ya. Nah itu menunjukkan tadi iman kita itu yang barakallahu fikum, terombang ambing. Cuman gara-gara telpon ya, ada teman lama barakallahu fikum pengen ketemu, bikin kita apa? Bimbang. Nah, tidak jarang yang gak fokus ya. Ketemu dulu lah ya. Taklim kan insya Allah besok ada taklim lagi. Nanti kan bisa titip rekaman gitu ya. Tapi kalau Pak Fulan ini wah, 10 tahun udah lama gak ketemu. Intel ya. Memang kata Rasul itu innal insan aktaro syai'in jada. Manusia itu pintar kalau ngeles ya, dan alasan itu bisa saja barakallahu. Nah, iya, baru yang itu saja barakallahu. Nah, itu manusia ya, sesuatu barakallahu yang tayyib membedakan antara kita barakallahu dengan mereka para sahabat, apalagi kalau kita mau bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an barakallahu. Nah, Allah musta'an wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ditinjau dari sisi barakallahu fikum person, iya. Maka apa? Urutannya tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ashabu Syura al-Khamsah barakallahu fikum. Nah, iya. Setelah itu baru yang lainnya barakallahu fikum. Adapun kalau meninjau dari sisi barakallahu fikum tayyib kelompok, maka barakallahu fikum al-muhajirin lebih afdal daripada ansar. Nah, dari kalangan muhajirin ini juga bisa diklasifikasi lagi barakallahu fikum ahlul badr lebih utama ya, daripada yang tidak ikut perang Badar dari kalangan muhajirin barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu barakallahu fikum, kalau dilihat dari sisi apa? Peristiwa yang mereka saksikan, ya, peristiwa yang mereka ikuti barakallahu fikum tadi, yang menyaksikan peristiwa Badar itu yang pertama, yang kedua yang ikut baiat Ridwan barakallahu fikum, kemudian setelah itu yang mengikuti peristiwa-peristiwa yang lainnya barakallahu. Nah, wallahu taala alam. Bisawab. Itu secara apa? secara global ya. Kalau kita mau meninjau secara global bukan person, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, thumma afdalun nasi ba'da haula ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarni alladhi bu'ita bihim kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan wa ra'ahu fahuwa min ashabihi lahu suhba ala qadri ma sahibahu. Nah, kemudian manusia yang paling afdal setelah mereka barakallahu fikum dari kalangan sahabat-sahabat Rasul, yaitu generasi yang diutus Rasul kepada mereka, yaitu orang-orang yang menemani Nabi SAW baik jangka waktu 1 tahun, 1 bulan, atau 1 hari, atau sejenak saja barakallahu fikum, dia melihat Nabi SAW, maka dia digolongkan sebagai sahabat beliau dan akan memiliki keutamaan sebagai seorang sahabat. Nah, jadi barakallahu fikum, di sini perlu kita memahami dan mengerti terkait dengan kategori sahabat. Ya, kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab barakallahu fikum Nuzhatun Nazar. Demikian juga Nukhbatul Fikah, ini kitab Mustalahul Hadis. Beliau menyebutkan tentang kriteria sahabat, yang pertama adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kriterianya, sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ tidak ada batasan berapa lama. Bahkan sekilas saja Rasul lagi ke pasar, dia lihat, nengok, ya, itu sudah memenuhi kriteria. Habis itu enggak pernah lagi berjumpa. Itu sudah memenuhi kriteria. Walaupun hanya sekilas. Ya, setelah itu apa? Dia pergi ke negeri seberang, enggak ketemu lagi. Sudah memenuhi kriteria pertama. Yaitu apa? Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kriteria yang kedua barakallahu fikum, tidak cukup dengan berjumpa. Ya, kalau sekedar berjumpa saja Abu Jahal, Abu Lahab dari kalangan orang-orang kafir Quraisy bisa masuk sahabat. Ada batasan berikutnya, yang kedua, mu'minan bihi. Ya. Setelah dia berjumpa dengan Nabi, dia beriman dengannya. Menyatakan keislamannya. Nah, menyatakan keislamannya. Sehingga dengan kriteria yang kedua ini mengeluarkan siapa? Orang-orang kafir Quraisy, ya, atau orang-orang munafik i'tiqadi barakallahu fikum, yang berjumpa, melihat, bahkan mungkin berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak bisa kita katakan Abu Jahal itu sahabat atau Abu Lahab itu sahabat. Nah, karena apa? Tidak terpenuhi kriteria yang kedua, yaitu adamul iman. Mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga kriterianya adalah wa mata ala zalika, dan dia mati di atas keimanannya. Dan dia masih di atas keimanannya. Nah, walaupun barakallahu fikum di sela-sela itu dia sempat keluar dari agama Islam, walau takhallalatir riddah kata Ibnu Hajar. Walaupun di sela-sela kehidupannya dia sempat apa? Pindah ke agama yang lain, habis itu masuk lagi ke agama Islam, terus meninggal. Nah, itu tidak mengeluarkan dia dari kategori sahabat. Baik. Ada beberapa contoh barakallahu'alaikum yang disebut dengan mereka. Ada orang yang dia ini memenuhi kriteria pertama dan kedua, tapi tidak yang ketiga. Dia berjumpa dengan Nabi, sempat beriman dengan beliau, tapi sayang dia mati tidak di atas keimanan. Yang dicontohkan oleh mereka adalah Ibnu Khattal. Ya, Ibnu Khattal. Nah, dia ini barakallahu fikum berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, kemudian setelah itu murtad, dan pada saat Fathu Makkah, nah, dia bersama kaum musyrikin, ya, barakallahu fikum, dan dikejar oleh para sahabat. Dia berusaha untuk barakallahu fikum menyelamatkan dirinya, menyembunyikan dirinya dengan apa? Bergelantungan di barakallahu fikum tirainya Ka'bah. Dia ditangkap, kemudian barakallahu fikum dia dieksekusi. Mati dalam keadaan murtad, sehingga Ibnu Khattal bukan sahabat. Ya, walaupun dia sempat beriman kepada Nabi. Barakallahu fikum. Contoh yang lain terkait dengan sahabat yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Iya, itu ada. Barakallahu fikum. Nah, sehingga saya Thabit Ibn Qais barakallahu fikum. Dia sempat murtad, kemudian setelah itu masuk Islam lagi barakallahu fikum. Kemudian dia meninggal di dalam keislamannya, dan Imam Az-Zahabi memasukkannya dalam tabaqat para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Itu kriteria sahabat Nabi. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, dan meninggal di atas keimanannya. Sehingga kalau dia mati dalam keadaan murtad, bukan sahabat. Nah, barakallahu. Raja Najasyi Ashama Ibnu Abjar, sahabat atau bukan? Pak Safari. Ibnunya sudah dikasih. Bukan. Kenapa? Karena tidak bersifat dengan Nabi. Karena tidak. Iya, walaupun saat itu Najasyi Ashama sezaman dengan beliau, ya, beriman dengan beliau, bahkan luar biasa kekokohan imannya. Ya, dalam keadaan dia hidup di sebuah barakallahu fikum negeri yang mayoritas ya rakyatnya berbeda keyakinannya dengan beliau. Dan beliau masih bisa bertahan dan bisa barakallahu fikum kita ya acungi jempol untuk An-Najasyi di sini, khususnya barakallahu fikum ketika beliau memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada rombongan hijrah pertama dalam Islam. Ya, sebelum hijrah ke Madinah barakallahu fikum, tayyib, sebagai para sahabat itu sempat hijrah ke Habasyah. Berdasarkan barakallahu fikum penuturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahlah kalian ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang adil yang akan memberikan jaminan keamanan untuk kalian. Barakallahu fikum. Ya. Tapi di sana beliau benar-benar memuliakan barakallahu fikum rombongan hijrah di sini, walaupun dari pihak keluarga kaum musyrikin banyak yang apa? Barakallahu fikum marah dan berusaha menyusul rombongan hijrah tadi dan berusaha untuk membawa mereka kembali pulang ke Mekah. Nah, sehingga saya diantaranya diusahlah sahabat Amr Ibn As. Iya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di situ barakallahu fikum dengan kemampuan bicara dan delegasinya barakallahu fikum, Amr bin As berusaha untuk memprovokasi, ya, membuat raja ini barakallahu fikum mengusir rombongan hijrah kaum muslimin walaupun. Tapi ternyata di luar dugaan Najasyi menunjukkan keimanannya. Baik. dan beliau tidak takut barakallahu fikum untuk apa? Untuk digulingkan atau dikudeta kekuasaannya, ya. Bahkan beliau secara tegas mengatakan, saya memandang Nabi Isa itu tidak lebih dari seonggak kayu ini. Wah, langsung penasihat-penasihatnya ribut. Wah, ini kok rajanya kok ngomongnya seperti ini? Karena keyakinan mereka Nabi Isa itu adalah titisan Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fiik. Nah, iya. Nah, ini apa? Amr bin As dan yang bersamanya Yusuf. Kaum muslimin tetap dilindungi. Barakallahu fiik. Nah, baik. Tidak seperti Herakl. Heraklius sebaliknya takut digulingkan, takut dilengserkan. Padahal ketika dia baca suratnya Nabi itu dia mau menangis dia. Iya. Nah, yakin dia akan kebenarannya. Dia ingin menyampaikan hal itu kepada barakallahu fikum penasihat-penasihat kerajaan, menteri-menteri kerajaan. Iya. Tapi dia enggak berani. Barakallahu fikum. Untuk menyatakan secara terang-terangan. Barakallahu fikum. Baik. Dia hanya membacakan surat tadi barakallahu fikum dan dia menyatakan dirinya merespon surat tadi dengan respon yang positif ketika melihat respon dari para menteri itu heboh semua, ya. Barakallahu fikum, gaduh semua, langsung dia takut, wah ini kalau saya teruskan bisa saya digulingkan. Akhirnya dia ngeles tadi, innal insan aktsara syai'in jadalah, manusia itu memang pinter ngelesnya. Tenang, tenang, tenang, saya cuma ngetes keimanan kalian. Ternyata keimanan kalian top, ya, bagus, bagus, bagus. Padahal dia itu sudah yakin dengan isi surat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masih gila kekuasaan. Tapi untuk An-Najasyi ashama, beliau tidak takut, karena memang beliau untuk bisa menduduki kursi tertinggi dalam negeri tersebut, barakallahu fikum, beliau sudah mengalami, ya, barakallahu fikum, yang namanya disingkirkan, barakallahu fikum, dan diasingkan. Nah, jadi ada ceritanya Najasyi itu, ya, udah pernah dengar belum? Mau terusin sama Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi sebelumnya barakallahu fikum, sebelum beliau naik, iya, jadi beliau ini sempat disingkirkan karena kekhawatiran barakallahu fikum dari menteri-menteri kerajaan, karena ditinjau dari sisi keturunan, dari pihak keturunan beliau dan ayahnya ini sedikit. Sedangkan dari pihak pamannya itu memiliki apa? Banyak keturunan, 10 anak laki-laki. Sehingga mereka khawatir kalau Najasyi yang naik, maka kelangsungan kerajaan ini akan apa? Berakhir sampai di situ saja. Nah, sehingga mereka mengadakan barakallahu fikum tayyib makar, ya, bagaimana agar Najasyi ini disingkirkan. Yang naik bukanlah dia. Barakallahu fikum. Nah, dia dijual. Entah gimana ceritanya, disekap, kemudian dibuang, ya, dijual, jadi enggak. Dan Allah Maha Adil, ternyata barakallahu fikum 10 orang anak pamannya ini, ya, barakallahu fikum, bukalah orang yang pandai dan cerdik, ya, hamkok katanya, orang-orang yang dungu, barakallahu fikum, orang-orang yang enggak ngerti ngatur kerajaan, ya. Nah, sedangkan Ashama An-Najasyi, wah itu orang yang cerdas, memang barakallahu fikum, iya, mengalir pada darah beliau, darah seorang pemimpin yang adil, barakallahu fikum. Iya, anak pertama, kedua, 10 enggak ada yang beres anak pamannya itu. Akhirnya para menteri rapat lagi. Ini kalau kita biarkan orang-orang kayak gini yang ngatur negara kita, hancur abad ini, enggak akan lama. Panggil lagi Najasyi. Iya. Ambil lagi dia. Dicari, akhirnya ketemu. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Sudah jadi budak. Tuannya didatangi, barakallahu fikum, mana? Iya, budak kamu. Ashama. Ini. sudah berikan kepada kami. Mana uangnya? Gak ada uang. Iya. Gratis. Wah, gak bisa. Ah ini nah, kamu kalau mau selamat sudah diam saja. Sudah dibawa kerajaan Barabah. Dinobatkan, beliau menjadi raja. Kasus yang pertama kali yang beliau hukumi kasus majikannya tadi. Setelah beliau naik tahta, langsung majikannya yang mudanya dirampas tadi. Hah? Barakallahu fikum, pengadilan. Iya, enggak terima dibegitukan barakallahu fikum. Nah, saat itu raja Najasyi sudah menjadi raja, mungkin dia sudah enggak apa? Enggak keciren gitu ya. Masa mudanya yang dahulu barakallahu fikum. Nah, sudah laporan, wahai tuan raja, saya ingin mengadukan nasib saya yang dizalimi. Nah, apa itu? Budak saya diambil dan tidak dibayar. Gitu ya? Gak tahu kalau itu budaknya. Barakallahu fikum. Jadi, Najasyi mengatakan kalian harus ganti, ya, bayar budaknya orang ini. Atau kalau tidak, budak tersebut saya kembalikan kepada dia. Gitu ya? Kalau tidak, mudahnya lagi saya kembalikan lagi. Ganti. Ya. Jadi diganti barakol. Nah, itu yang membuat beliau kokoh. Iya. Gak takut. Seandainya mau digulingkan kekuasaannya, seandainya mau disingkirkan, karena beliau pernah mengalami itu. Dan beliau mengatakan, dan beliau merasa itu adalah takdir. Iya. Kalau memang takdirnya dia menjadi raja, ya walaupun manusia mau ngapain, mesti balik lagi. Sehingga beliau tidak takut. Iya. Tidak seperti Herakles yang belum mengalami masa-masa seperti itu. Ternyata terbukti. Iya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu An-Najasyi. Sehingga barakallahu fikum, kita kembali kepada pembahasan tadi. Barakallahu fikum, bahwasannya sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanannya. Barakallahu. Nah, di sini barakallahu itu, kalau kita memahami ilmu ini, maka kita akan mengetahui barakallahu itu kedustaan-kedustaan yang muncul. Karena ada manusia-manusia barakallahu itu yang mereka mengaku atau mengklaim diri mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu itu. Seperti barakallahu fikum muncul di India. Ya, muncul di India orang yang bernama Rotan Al-Hindi. Ya, Rotan Al-Hindi barakallahu fikum. Nah. Muncul sekitar barakallahu fikum 300 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Di situ dia keluar-keluar mengklaim dirinya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibantah oleh Imam Az-Zahabi. Iya, Rotan wa ma adraka ma Rotan. Nah, Rotan, kalian tahu siapa itu Rotan Al-Hindi? Dia ini ngaku sebagai sahabat Nabi dalam keadaan sudah berlangsung ratusan tahun dan ini meninggal. Padahal Nabi mengatakan tidak ada di kalangan orang yang hidup di generasi beliau melebihi umurnya dari 100 tahun. Nah, artinya sahabat itu meninggal barakallahu fikum tidak ada yang melebihi 100 tahun. Menunjukkan Rotan Al-Hindi ini bohong. Dusta. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Nah, dan pengakuan-pengakuan seperti ini barakallahu fikum ada. Iya. Barakallahu fikum orang-orang yang mengklaim mengaku kalau dirinya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangankan yang ngaku menjadi sahabat Nabi, yang lebih daripada itu juga ada ngaku sebagai nabi. Jangan tanggung-tanggung kok sahabat, ngaku aja sebagai nabi. Barakallahu fikum. Nah, Indonesia ini ada berapa pak yang ngaku sebagai nabi pak? Ada berapa yang aku tahu? Tiga. Yang pertama Jalaluddin itu siapa? Ya pokoknya itu. Yang baru-baru ini siapa? Michael Mukodas itu ya, Musaddek. Nah, barakallahu fikum. Mantan pelatih bulu tangkis. Barakallahu sebagai nabi. Itu baru wilayah Indonesia ya. Nanti belum Malaysia, belum Singapura, barakallahu Asia Tenggara. Entah berapa banyaknya barakallahu itu. Nah, dan itu memang barakallahu fikum sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada ya kadzabuna talatun kulluhum yad'un nubuwwah. Akan ada 30 orang yang mengaku sebagai nabi barakallahu fikum. Bilangan 30 ini dijelaskan oleh para ulama bukan menunjukkan pembatasan, tapi 30 ini adalah nominal yang menunjukkan nabi-nabi palsu yang memiliki power, yang memiliki pengaruh yang mendunia. Nah, iya. Adapun yang kelas regional itu banyak, ya lebih dari 30. Indonesia saja yang dihitung oleh Pak Cip sudah 3. Belum yang lain. Barakallahu fikum. Nah, iya. Baik. Dan untuk yang masa-masa kita dekat saat ini yang dianggap sebagai nabi palsu yang memiliki pengaruh yang cukup besar skala internasional adalah Mirza Ghulam Ahmad. Iya, itu pengaruhnya kuat barakallahu fikum. Nah, yang membawa agama Ahmadiyah barakallahu fikum. Masih ada ya? Nah, di Tuban ada enggak? Hah? Pernah dengar? Hah? Ada jamaah Ahmadiyah ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Padahal jelas-jelas sesat saja masih ada yang ngikutin ya. Para penunjukan dikatakan oleh mereka para ulama betapa mudahnya hati manusia itu menerima kebatilan. Ya, betapa mudahnya hati manusia itu menerima kebatilan. Nah, dan terkait dengan kebenaran, barakallahu fikum, sebaliknya. Iya. Kebenaran itu apa? Justru susah masuknya. Manusia lebih gampang untuk diajak hal-hal yang sia-sia, hura-hura, maksiat, syirik, rame pokoknya. Tapi giliran diajak yang baik-baik, barakallahu fikum, banyak saja alasannya ya. Yang tadi mau reuni lah, yang tadi mau ada belanja sini lah, yang tadi mau inilah, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa ahli tiga, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pernyataan beliau. Fahadanahum sahbatu afdalin minal qarni alladhi lam yarauhu walau laqullaha bijami'il a'mal kana ha'ulai alladhina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam warauhu wasami'u minhu afdal lisuhbatihim minat tabi'ina walau amilu kulla a'malil khair. Pernyataan Imam Ahmad. Jadi kata beliau, barakallahu fikum, seandainya ada generasi yang datang setelah para sahabat, generasi tabi'in atau atba' tabi'in, yang mereka itu melakukan semua amal kebaikan. Semua amal kebaikan totalitas mereka lakukan, mereka tidak akan bisa mengalahkan keutamaan para sahabat Nabi yang walaupun hanya pernah melihat Nabi sekilas saja. Dan amalnya biasa-biasa saja, standar. Ya. Mungkin hanya sekedar sholat saja, amal-amalan yang wajib, yang sunnah, barakallahu fikum, thayyib. Iya. Kadang-kadang dibandingkan dengan tabi'i yang full amalnya, masih kalah tabi'i tadi. Karena keutamaan apa? Suhbah. Iya. Keutamaan suhbah. Keutamaan orang yang masuk dalam kategori sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Ahmad. Iya. Jika, kalau dibandingkan dengan tabi'i, barakallahu fikum, walaupun yang full amalannya, dibandingkan dengan sahabat yang paling bawah kelasnya, mungkin cuma sekedar melihat iman dan mati di atas keimanan, ya, barakallahu fikum, dari kalangan mungkin orang-orang badui saat itu, barakallahu fikum, itu lebih abdul daripada tabi'i high level, yang levelnya paling tinggi, barakallahu fikum. Nah, iya, yang ngomong Imam Ahmad ya, bukan saya, barakallahu fikum. Dan memang itu demikian berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan hadis, dan mengatakan khairun nasi qarni. Sehingga mencakup siapa saja yang barakallahu fikum masuk dalam kategori sahabat. Setelah itu yang setelahnya, kemudian yang setelahnya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa poin penting barakallahu fikum terkait dengan bagaimana keimanan ahlus sunnah wal jamaah terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.